Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi seri Tarbiyah Islamiyah. Kalau ada pertanyaan, siapa kami? Apa dan bagaimana kami? Maka kami adalah orang-orang yang mewarisi perjuangan para nabi dan rasul. Kami adalah orang-orang yang ingin berusaha keras untuk mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, yaitu jalan hidup yang benar. Jalan hidup ala siratul mustaqim. Ala siratul mustaqim. Jalan hidup yang lurus. Jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila darissalam. Wallahu yad'u ila darissalam. Wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah menyeru kepada negeri keselamatan. Ya. Tempat keselamatan, negeri kekal, tempat keselamatan yaitu surga Allah seluas langit dan bumi. Dan Allah yang memberikan petunjuk di jalan itu kepada orang yang Allah kendaki, yang dia kendaki. Yaitu siratal mustaqim, siratim mustaqim. Siratim mustaqim adalah Islam, jalan hidup Islam. Islam huwa siratal mustaqim, jalan hidup yang benar. Semua para nabi dan rasul itu berada di jalan hidup siratal mustaqim, jalan hidup Islam. Islam adalah keyakinan, konsep hidup. Al-Islamu huwa minhajul khayah. Min rabbil alamin. Jadi Islam adalah ad-din, ad-dinul haq. Jalan hidup yang benar. Minhajul khayah. Jalan hidup, kehidupan ini dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka konsep Islam adalah konsep satu-satunya di dalam kehidupan ini yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dinna indallahi Islam. Inna dinna indallahi Islam. Jadi sungguhnya din yang benar si Allah adalah Islam. Ini berlaku untuk seluruh zaman. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya, kita sebagai umatnya, sebagai umat Muhammad SAW, sampai hari kiamat nanti. Ketika dunia seisinya langit dan ini dihancurkan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan negeri kekal abadi, ya, kehidupan akhirat. Jadi kami menyeru manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah karakteristik pokok yang paling asasi, yang paling mendasar dari jalan hidup yang benar, yaitu Allah ta'budu illallah. Allah ta'budu illallah, dan janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah. Nah, maka supaya kita menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah. Ya. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah inti daripada keyakinan. Ya. Inti daripada akidatul Islamiyah. Iman, keyakinan, ya. Pondasi dasar dari seluruh dimensi kehidupan. Ya. Mengenal Allah. Ya. Siapa Allah? Allah adalah Rabbul Izzati. Ya. Allah adalah Rabb yang maha mulia. Di mana Allah? Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan seluruh isinya. Allah yang menguasai seluruh kehidupan. Baik yang kehidupan nampak ini, yang bisa kita lihat dengan kasat mata, ya, maupun yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya. Tapi Allah menguasai semuanya itu. Ya. Allah menciptakan semuanya itu dan menguasai semuanya itu, dan Allah memelihara dan maha mengetahui semuanya. Ya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah maha agung, Allah maha besar. Di mana arsy? Ya. Maka kalau kita lihat riwayat dari At-Tabrani, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari hadis Rasulullah, maka Rasulullah menceritakan bahwa di atas kita ini ada langit. Ya. Bintang-bintang, ya, itu adalah di langit pertama. Di atasnya lagi ada lapisan langit yang kedua. Lapisan di atasnya ada langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jarak antara langit pertama sampai langit ketujuh itu adalah, kalau ditotalkan, 3.500 tahun perjalanan kecepatan burung yang paling cepat di zaman itu, di zaman Rasulullah. Kalau sekarang adalah pesawat, ya, pesawat terbang. 3.500 tahun itu baru sampai ke langit ketujuh. Jadi tidak bisa dibayangkan seberapa besar luasnya lapis langit ini. Ya. Sementara kalau kita mengelilingi bumi ini, pesawat terbang non-stop, ya, itu bisa kita lilingi sekitar 2 hari. Ya, 2 hari. Ya, 2 hari 2 malam. Ya, kita kelilingi. Nah, ini bukan lagi 2 hari 2 malam. Bukan lagi 2 minggu. Bukan lagi 2 tahun. Bukan lagi 200 tahun. Bukan lagi 2000 tahun. Tapi 3500 tahun baru sampai ke langit ketujuh. Sementara umur manusia, ya, sekarang ini dibatasi hanya sekitar 60-70 tahun. Ya. Ya. Secara normatif kita tidak akan sampai ke langit ketujuh. Tapi arwah, ya, ruh manusia, ya, ruh manusia itu bisa sampai ke langit ketujuh. Ya. Dalam riwayat hadis sahih, ya, itu ketika seseorang, ya, seorang mukmin, seorang muslim yang hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dicabut nyawanya, maka ruhnya itu dibawa malaikat. Ya, dibawa malaikat dalam satu permadani yang harum semerbak, yang harum wanginya itu harus semerbaknya itu memenuhi langit dan bumi. Ya. Kemudian dibawa ruhnya sampai ke langit pertama, dibukakan pintunya, diizinkan masuk ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi naik terus. Itu ketika jasadnya, ya, itu belum disemayamkan di dalam tanah, ya. Ketika ruhnya sudah dicabut, tapi jasadnya belum disemayamkan di dalam tanah. Ya. Maka malaikat yang memenuhi langit itu menyambut ruh ini, ya, menyambut dengan gembira, ya, dengan penghormatan. Ya. Kenapa? Karena ruh ini dicabut oleh Allah dalam kondisi mukmin, dalam kondisi muslim, kondisi beriman, berislam. Maka dia sampai ke langit ketujuh, ya. Sampai langit ketujuh. Maka kemudian Allah ridhoi, ya, ridhoi ruhnya ini, dan kemudian disuruh balik lagi ke dunia, ke bumi ini. Kenapa? Karena di tempat di bumi inilah nanti akan dibangkitkan, ya. Kita akan dibangkitkan. Sementara ada ruh-ruh yang dia itu masih di langit sampai sekarang. Yaitu siapa? Ruhnya, ya. Insya Allah ruhnya para nabi. Para nabi, karena ketika Mi'raj, ya, Rasulullah SAW itu bertemu dengan ruh para nabi di langit pertama dengan Adam alaihissalam, di langit kedua dengan ruh, ya, ruhnya Yahya dan juga Isa bin Maryam, binti Maryam. Nah, ketika ketemu dengan Isa binti Maryam itu bukan hanya ruhnya tapi juga dengan jasadnya. Kenapa? Karena memang Isa binti Maryam itu diangkat oleh Allah ke langit, ya, dengan jasadnya, ya, dengan jasadnya. Jadi bukan diwafatkan, ya. Dalam arti kata diambil oleh Allah dari bumi, diangkat ke langit, ya. Dan sekarang, ya, insya Allah Isa alaihissalam itu di langit kedua, ya, bersama dengan ruh Yahya alaihissalam. Dan nanti menjelang hari kiamat itu ruh, ya, dan jasad daripada Isa itu akan diturunkan kembali oleh Allah di muka bumi untuk memerangi Dajjal. Ya. Nah, kemudian sampai ke langit, ketika langit kedua, ketiga ketemu dengan ruh Yusuf alaihissalam, Yusuf bin Yakub alaihissalam. Kemudian keempat ketemu dengan Idris, ya. Idris alaihissalam. Ketemu kelima ketemu dengan Harun. Kelima, keenam ketemu dengan Musa. Ya. Kemudian ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi, nah kemudian masing-masing pintu langit itu dijaga oleh malaikat. Kemudian yang di langit itu adalah ruh para syuhada, ya. Asyhad fisabilillah yang diridai oleh Allah. Ya. Dalam riwayat hadis sahih itu ruh mereka itu ditembolok burung-burung hijau, ya. Yang di mana dia bergelantungan di bawah arsy dan kemudian dia terbang, ya, ke tempat-tempat di surga, ya, yang nanti dijanjikan Allah baginya. Maka ruh para syuhada itu ada di langit, ya, berkeliaran, ya, sesuai dengan dikendaki, ya. Allah Maha Besar. Jadi yang menguasai langit adalah Allah, ya. Kehidupan langit adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam malaikat, ya, alam roh, Allah. Yang menguasai kehidupan di bumi Allah juga, ya. Yang menghidupkan semua binatang, yang mematikan semua binatang, yang menghidupkan semua tanaman, tumbuhan, itu juga Allah, ya. Semuanya adalah Allah, ya. Tidak ada makhluk selain Allah yang bisa menghidupkan satu pohon pisang pun, satu pohon mangga pun, ya. Seluruh manusia di bumi berkumpul untuk membuat satu lalat itu tidak akan mampu, ya. Seluruh manusia dan jin, ya, berkumpul, ya, kemudian dengan mengeluarkan segala macam tenaganya untuk membuat satu ekor semut pun tidak akan mampu, ya. Karena apa? Karena masalah kehidupan, ya, itu adalah ada nyawa di sana. Masalah nyawa adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada jin dan manusia yang bisa membuat nyawa, ya. Nyawa itu adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya. Dan kita tahu bahwa yang paling berharga dalam kita ini adalah hidup, nyawa kita. Ya, salah satu yang paling berharga dalam hidup kita adalah nyawa kita. Ya, ketika kita nyawa mati, maka ya semua yang kita miliki di dunia ini akan ditinggalkan. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, jadi kembali ke tadi, ya, kita adalah pewaris para nabi, ya, berjuang dakwah ila Allah. Karena para nabi adalah berdakwah ila Allah, ya. Yaitu berdakwah menyeru manusia untuk supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadzira. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk basyiran wa nadzira. Para nabi dan rasul sebelumnya itu juga basyiran wa nadzira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentang apa? Tentang ampunan Allah, tentang rahmat Allah, tentang surga Allah seluas langit dan bumi di akhirat nanti yang abadi, yang disediakan, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang soleh, ya, yang hidup sesuai dengan tuntunan jalan hidup wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul juga memberikan tazkirah, nadhirah, ya, memberikan peringatan, ya, tazkirah, peringatan, yaitu angzurkum, angzurkum nar, angdarkum nar, ya. Rasulullah suatu ketika, ya, itu ketika Rasulullah diutus oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasulnya, maka Rasulullah berdakwah. Nah, salah satu materi pokok berdakwah di awal periode Mekah dulu adalah yaitu Rasulullah angdarkumunnar, ya. Wahai manusia, aku peringatkan kepada kalian tentang azab Allah, tentang azab Allah, ya. Jadi, karena di depan kita itu ada azab Allah, yaitu azab kubur, kemudian azab neraka jahanam, ya. Ya. Kita tidak akan bisa masuk surga sebelum kita bisa melewatin azab kubur dan azab neraka jahanam dengan selamat. Ya. Ibarat sebuah lorong, ya, maka kita sekarang adalah di suatu titik, maka kemudian di ujung sana ada surga. Nah, kita tidak akan bisa melewatin tidak bisa sampai ke ujung sana di surga itu kecuali bisa melewatin titik-titik di depan kita, yaitu ada azab neraka, ada azab kubur dan ada azab neraka. Ya. Dan itu akan kita jumpai ya kalau kita mati dalam kondisi musyrik, dalam kondisi mempersekutukan Allah, menyembah sesuatu selain Allah, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, atau dalam kondisi kafir, tidak mau menyembah Allah sama sekali, dalam kondisi ateis, atau bahkan tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal Allah. Nah ini adalah ateis, ya, paganis. Ya. Nah itu dia, Allah ancamkan, ya, bagi mereka yang musyrik dengan azab neraka jahanam yang bisa selama-lamanya. Ya. Rasulullah juga pernah bersabda kepada para sahabat ketika di Madinah, ya, yaitu angdakumunar. Jadi peringatan Rasulullah ini bukan hanya kepada orang kafir, orang muslim, tapi juga kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa? Karena neraka itu, ya, neraka itu diancamkan oleh Allah kepada siapapun. Ya. Walaupun dia muslim, dia mukmin, bisa jadi masuk neraka. Ya. Apalagi orang musyrik, orang kafir, jelas dia masuk neraka. Ya, dalam firman yang lain itu selama-lamanya. Diancam oleh Allah dengan neraka. Ya, sangat pedih. Ya. Jadi Rasulullah bersabda dalam di atas mimbar, angda kumur nar. Ya. Aku peringatkan kalian semuanya dengan neraka. Nah Rasulullah itu sampai berulang-ulang kali menyerukan ini, ya, dengan suara yang sangat keras, sehingga sahabat itu yang hadir di sana itu membayangkan kalau ada orang di pasar Madinah itu bisa mendengar suara Rasulullah ketika itu Rasulullah sedang menyeru di masjid, ya. Jadi jauh, agak jauh, tapi bisa mendengar, ya, suara Rasul. Karena memang keras sekali. Nah, ini artinya bahwa sesuatu yang sangat penting, ya. Kita semuanya, ya, siapapun kita sebagai manusia, kita wajib, ya, untuk menjadikan ini sebagai tazkirah kita, peringatan kita. Ya, di depan kita ada neraka. Maka penting sekali, ya, orang yang yakin bahwa di depannya ada neraka yang harus kita lalui. Di depan kita ada siksa kubur yang sangat pedih, ya, sebagai permulaan daripada siksa neraka nanti. Ya, maka tidak pantas bagi kita, ya, kalau kita belum selamat dari siksa kubur sama azab jahanam, neraka jahanam, maka tidak pantas kita banyak bersenang-senang. Maka orang yang tujuan hidupnya untuk kehidupan akhirat, yang lebih mementingkan kehidupan abadi selama-lamanya di akhirat, maka dia menjadikan kehidupan di dunia ini tidak banyak tertawa, tidak banyak bergembira ria. Ya. Ya. Tapi menjadikan melalui hidup ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka inilah, ya, kita mengajak kepada saudaraku semuanya yang cerdas, yang budiman, dimanapun, untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini, di dunia ini, sebagaimana jalan hidup para nabi dan rasul, mereka jalan hidupnya sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Sungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan diri untuk semata-mata hidup hanya untuk Allah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ana awalul minal muslimin. Ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ana awalul minal muslimin. Wa ana awalul muslimin. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada umatnya, ya, bahwa hidup sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Kemudian, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Berserah diri kepada Allah, menjadi muslim, menjadi Islam. Beragama Islam. Jadi, inilah jalan hidup kita. Ya. Kita menyeru manusia, ya, menyeru diri kita sendiri dan manusia untuk beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah. Dan Allah adalah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Semua rezeki yang kita miliki, yang kita makan, yang membuat kita bisa hidup, itu semuanya rezeki dari Allah. Karena apa yang kita makan dan minum itu sumbernya adalah dari makhluk hidup, ya. Hewan, ya, ternak, ikan, tanaman, tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, ya. Itu semuanya adalah Allah yang menghidupkan, yang memperkembangbiakkan, yang menumbuhkan buah, yang menumbuhkan biji-bijian, yang memperkembangbiakkan hewan, tanaman, ya, binatang, ikan, burung, semuanya. Ya, Allah yang memperkembangbiakan, yang menghidupkan, memperkembangbiakan, dan itu Allah sediakan bagi kita untuk rezeki kita. Dan manusia hanya mengolah saja, hanya mengolah, ya, memperdaya gunakan, mengolah saja, membuat nilai tambah dalam produk-produk tersebut. Itu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Maka sumber dari semua rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua fasilitas yang kita miliki, ya, rumah beserta berbagai macam peralatan rumah tangga itu semuanya, ya, asal mulanya adalah dari apa? Dari apa yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita, ya. Tanah beserta isinya. Kemudian tumbuhan, tanaman, hewan, semuanya adalah Allah yang menyediakan bagi kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak memfitnahkan Allah, ya, dan hidup menurut aturan, menurut garis hidup, menurut jalan hidup yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kepada jalan, kepada kehidupan keselamatan, yaitu di surga. Maka Allah menginginkan kita ke dalam surganya. Ya. Allah menyeru kita semuanya ke dalam surganya. Ya. Dengan cara, ya, kita apa? Supaya kita bisa sampai ke Darussalam, maka kita harus mengikuti, ya, jalan hidup, ya, contoh hidup yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu selain menyeru manusia, ya, untuk beriman kepada Allah, dia juga, mereka itu juga menjadi contoh, role model, ya, model hidup, ya, kepada manusia bagaimana hidup yang benar, hidup yang beribadah kepada Allah yang benar. Maka itu untuk mempermudah kita, ya, untuk mempermudah jalan hidup kita. Ya. Jadi ada teori, ya, tapi ada langsung prakteknya. Ya. Bukan hanya teori, bukan hanya wawasan, tapi langsung implementasi, langsung aksi, langsung kehidupan nyata. Maka, ya, ajaran hidup Islam itu adalah jalan hidup yang mudah. Kenapa? Karena sudah ada contoh role modelnya sehari-hari. Dari mana itu bisa kita tahu? Ya, kita pelajarin dari kehidupan para nabi dan rasul, kehidupan Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Memang kita sekarang ini tidak hidup sejaman dengan para nabi dan rasul itu, ya. Tidak sejaman dengan nabi dan rasul terakhir Muhammad SAW. Tetapi kita bisa, ya, mempelajari kehidupan yang benar itu dari apa? Dari warisan hadis-hadis, ya. Dari warisan hadis-hadis, ya, jalan hidup, ya, sunnah Nabi, ya. Kemudian kita bisa berpegang teguh pada hal yang pokok, yaitu kitabullah, kitab suci Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang otentik, yang terjaga otentiknya, ya, dari dulu sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Itu otentik, ya. Wahyu Allah yang otentik, dan Al-Qur'an ini sudah merangkum semua kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 104, ya. Yang 104 kitab suhuf, ya. Yang 50 adalah diturunkan suhuf 5, ya. Yang 50 suhuf itu diturunkan kepada Nabi Sid, anaknya Adam alaihissalam. Nabi Sid, ya. Kemudian 30 diturunkan kepada Idris alaihissalam. Kemudian 10 diturunkan kepada Musa alaihissalam sebelum Allah menurunkan Taurat. Kemudian Zabur, ya, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi totalnya ada 104. Ya. 104 kitab suci, suhuf. Ya. Kitab suci. Nah, dan Al-Quran ini sudah merangkum semua kitab suci dan suhuf sebelumnya. Ya. Jadi, maka kita berpegang teguh pada Al-Quran. Ya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, tidak perlu kita mempelajari kitab suci yang sebelumnya. Karena kitab suci, Injil, Taurat, intisari daripada Injil, Taurat, Zabur itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menegaskan bahwa Al-Quran itu sudah merangkum semua yang ada di dalam Injil, Taurat, Zabur, dan suhuf-suhuf yang lainnya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, penting sekali kita penting sekali kita memahami tentang konsep konsep tentang jalan hidup yang benar. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita merasa hidup kita benar, jalan hidup kita benar, sementara yang sesungguhnya, hakikatnya itu tidak benar. Ya. Maka setiap orang, ya, termasuk diri saya, termasuk Anda, harus berusaha untuk mengevaluasi, ya, apakah jalan hidup kita itu benar atau salah. Bagaimana memenuhi kriterianya, kriterianya benar atau salah, berdasarkan sumber, ya, berdasarkan penilaian yang benar, yaitu penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdasarkan penilaian diri kita, ya, bukan subjektivitas diri kita, tapi harus berdasarkan berdasarkan standar barometer yang telah Allah tentukan. Karena apa? Karena Allah yang menguasai seluruh kehidupan, nanti yang di akhirat itu benar atau salah itu adalah menurut keputusan Allah, di mana keputusan Allah itu sebagai al-hakim, sebagai hakim tunggal, itu berdasarkan berdasarkan wahyu yang Allah telah turunkan, ya. Berdasarkan aturan hidup yang telah Allah sampaikan kepada manusia lewat para nabi dan rasul. Ya. Nah, ini penting sekali. Maka wajib bagi kita memahami tentang itu. Ya, memahami tentang itu, kita harus cross-check jalan hidup kita ini benar nggak sesuai dengan Al-Quran. Benar nggak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, sunnah hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, generasi tabiin dan tabiit, ya, radhiyallahu anhum, ya, mereka yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena jalan hidup yang benar adalah jalan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk ittiba juga, untuk mengikuti sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya. Kemudian generasi tabiin dan tabiit, ya. Itulah generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh, ya, yaitu generasi Rasulullah, para sahabat, generasi tabiin dan tabiit. Itulah menjadi referensi hidup kita. Ya. Apakah jalan hidup kita benar atau salah? Ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk menetapi jalan hidup siratal mustaqim. Jalan hidup yang benar yaitu jalan hidup menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan hidup menuju rahmat Allah, ya, kehidupan abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insyaallah. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Ya. Dakwah kita adalah dakwah yang insyaallah sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Allah berfirman, "Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basharatin ana wa man ittabani." Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf 108, ya. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada umatnya, "Qul hadhi sabili adu ila Allah." Ya. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Jalan apa? Yaitu adu ila Allah. Yaitu kita menyeru kepada Allah. Ya. Tujuan hidup kita adalah menyeru kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Bukan untuk mengabdi kepada kelompok, golongan, suku, bangsa. Bukan untuk mengabdi kepada perusahaan, kantor, bukan untuk mengabdi kepada marga, bukan untuk mengabdi kepada manusia, ya, keluarga, sanak famili, anak istri, bukan untuk mengabdi kepada raja, presiden, menteri, bukan untuk mengabdi kepada setan, iblis, bukan untuk mengabdi kepada para nabi, rasul, ya, bukan untuk mengabdi kepada makhluk, tetapi adu ila Allah, yaitu mengabdi kepada Allah. Allah adalah Rabbul Izzati, Allah adalah Rabbul Alamin. Ya. Jadi kita menyeru kepada Allah. Ya. Kita disuruh untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Bukan mengabdi kepada selain Allah. Ya. Adu ila Allah, ya, ala basrah. Ala basrah. Ala basrah. Jadi artinya basrah itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan sunnah Nabi. Sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuntun, ya, tertuntun, tidak semaunya, ya, harus sesuai dengan aturan yang Allah tentukan. Ya. Kita menyeru kepada Allah, kepada manusia, ya, tidak boleh dengan zalim. Ya. Tidak boleh dengan jalan-jalan yang zalim, ya. Harus dengan bil hikmah wal maidatil hasanah. Ya. Ma makna bil hikmah wal maidatil hasanah ala sunnati Rasulullah, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah berdakwah dengan hikmah dan maidatil hasanah. Ya, dengan hikmah, dengan bijaksana, ya. Kemudian dengan dengan suatu penalaran yang mudah. Yusiru wala tu'asiru, ya. Ya, yusiru wala tu'asiru. Kita permudah dan jangan persulit, ya. Supaya manusia masuk dalam Islam, masuk menjadi muslim, ya, taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, supaya manusia hanya menyembah kepada Allah, hanya supaya manusia menegakkan undang-undang aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia, dalam kemasyarakatannya, dalam negerinya, dalam kehidupan luar dalam dia, ya, seluruhnya, ya, lahir batin dia. Ya. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, ya, ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallahu wa ma ana minal musyrikin, ya. Jadi di atas jalan hidup yang basirah, yang benar, tuntunan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ana wa manittabani. Jadi saya dan orang-orang mengikutiku. Jadi ini adalah Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Muhammad. Artinya kita hidup dalam suatu jamaah. Dalam suatu tatanan jamaah. Ya. Tidak boleh infirodi. Ya. Tidak boleh sendiri-sendiri. Ya. Penting sekali. Kenapa? Karena dalam Islam itu adalah watawasabil haq, watawasabil sabar. Ya. Jadi berpegang teguh, saling menasihati, saling berpegang teguh, menguatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita hidup dalam jamaah. Ya. Saling memberikan nasihat. Kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Ya. Karena kalau sendiri-sendiri itu akan menjadi sasaran syaitan. Ya. Objek terkaman mangsa syaitan. Iblis, lanatullah. Ya. Dimana mereka, iblis, ya, syaitan ini adalah musuh abadi kita. Musuh sejati kita. Ya. Mereka tidak kita lihat, tapi bujukan, ya, rayuan, godaan mereka ada. Nah, itulah yang harus kita hindarkan, kita harus jauhi. Ana wa manittabani wa subhana wa ma ana minal musyrikin, ya. Jadi maha suci Allah, yaitu tujuan kita juga supaya manusia mensucikan Allah, ya. Ya, mensucikan Allah tidak menjadikan Allah beranak atau diperanakkan, ya. Maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, ya. Nah, inilah yang Allah juga peringatkan kepada manusia, ya, supaya jangan mensekutukan Allah dengan apapun selain, ya, dengan apapun, ya, dengan apapun, ya. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun, ya. Ini penting sekali, ya. Kenapa? Karena kalau kita mensekutukan Allah, maka amal-amal kita itu akan ditolak oleh Allah nanti di akhirat, ya. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, walaupun kita sudah bekerja keras, ya. Sudah berusaha berjuang di dunia ini, mengerahkan segala banyak tenaga, waktu, pikiran, biaya, tapi nanti di akhirat itu tidak diterima oleh Allah kalau kita kafir, kalau kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibn maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil, وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Sungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam, yaitu Isa, ya. Isa Al-Masih putra Maryam. Ya. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguhnya barang siapa yang, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Artinya apa? Selama-lamanya, ya, selama-lamanya dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Jadi zalim kepada Allah, ya. Kezaliman yang terbesar adalah zalim kepada Allah. Ya, Allah yang memberikan rezeki, ya, siang malam. Allah yang menyediakan semua sarana dan prasarana di dunia ini supaya sehingga dia bisa hidup, ya. Dia tidak bisa hidup kalau tidak makan, minum. Makanan dan minuman Allah sediakan. Ya. Dari apa? Dari tumbuhan, tanaman, hewan, ya kan? Nah, ikan, burung, dan sebagainya. Kemudian dia berpakaian. Dari Allah sediakan ya, bahannya, ya, pakaiannya. Kemudian dia bisa hidup, tidak bisa hidup tanpa udara. Allah sediakan udara. Allah sediakan matahari. Ya, apa sinar matahari. Allah sediakan tanah untuk berpijak. Allah sediakan langit sebagai atap. Ya. Semuanya yang ada di sekitar kita itu adalah Allah sediakan. Bahkan tubuh kita, jasad kita, ya, penglihatan, pendengaran, ya, organ tubuh kita juga Allah yang memberikan ya, kepada kita. Ya. Tapi demikian banyaknya, ya, tiap menit, tiap detik, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita justru menyembah selain Allah. Nah, ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Kezaliman yang sangat besar. Ya. Kenapa kita, kenapa manusia menyembah selain Allah? Kenapa? Karena doktrinasi. Ya. Doktrinasi, ya, karena dogma-dogma yang diajarkan, yang diwariskan oleh siapa? Oleh orang tua. Oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh para pembesar negeri, oleh orang-orang terdahulu yang dianggap orang pintar, orang pandai, orang yang memiliki sebagai filosofer, ya, sebagai orang yang suci atau dianggap sebagai orang suci, orang yang hebat, orang yang soleh, gitu kan. Tapi itu, ya, doktrinnya adalah salah, yaitu menyembah selain Allah. Ya, menyembah selain Allah. Contohnya tadi, ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa innallahu wal masihu maryam, ya, bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka itu adalah kafir, ya. Kafir. Laqad kafar, ya. Laqad kafara alladziina qalu, ya, innallahu wal masihu bin Maryam. Nah, ayat ini diturunkan sudah 14 abad lampau, ya. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Tapi kita faktanya sampai sekarang pun masih banyak manusia di muka bumi ini yang menganggap Isa bin Maryam, binti Maryam, ya, maaf, Isa bin Maryam itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Kenapa? Karena dogma. Kenapa? Karena doktrin yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang diwariskan oleh keluarga, marga, suku, ya, bangsa, atau siapapun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Dan doktrin itu ditelan mentah-mentah. Ya. Kenapa? Karena dilembagakan. Ya. Ditulis dalam buku-buku, ya, dalam kitab-kitab suci yang mereka anggap kitab suci. Ya. Kemudian disampaikan secara berkala. Ya. Terus-menerus dari sejak kecil didoktrin, diindoktrinasi dari kecil seperti itu. Ya. Sampai sekarang. Nah, ini harus kita rubah, ya. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal mutarin, ya. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah sudah mengatakan laqad, ya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu Maryam. Ya. Jadi, orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah Tuhan, ya, anak Tuhan, ya. Ya, maka itu kafir, ya, sudah kafir. Ya. Padahal Isa bin Maryam, ya, itu ketika hidupnya di dunia, ya, ketika hidup itu mengatakan ya bani Israel, ya, ubudu, ya, ubudu Allah Rabbi wa Rabbukum, ya, ubudu Allah Rabbi wa Rabbukum. Sembahlah Allah, Rabbku, Tuhanku, dan Tuhan kamu semuanya. Jadi Allah adalah Tuhannya Isa alaihissalam. Allah adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Muhammad. Tuhannya seluruh makhluk, jin dan manusia. Seluruh makhluk, hewan, tumbuhan. Ya. Tuhannya langit dan bumi. Ya. Ya. Semuanya Tuhannya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Maka innahu ma yusyrik billah faqad haramahu 'alaihil jannah. Ya. Barang siapa yang mensekutukan Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah bersamaan pada waktu yang bersama, maka faqad haramahu 'alaihil jannah. Ya. Maka baginya faqad, baginya itu haram masuk surga. Wa ma'hun nar. Maka baginya itu neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Nah, sekarang jadi kezaliman itu bukan berarti orang yang hanya semena-mena kepada manusia lain, tapi zalim yang hakiki itu adalah zalim kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rabbul Alamin yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, tapi justru malah dia menyembah kepada selain Allah, justru malah dia tunduk patuh kepada selain Allah. Nah, ini adalah musyrik, ini adalah kezaliman terbesar. Dan sekarang ini, ya, penduduk dunia sekarang ini mayoritas adalah musyrik kafir, ya, musyrik kafir. Mereka menyembah selain Allah, menyembah Tuhan Yesus, ya, menyembah perawan suci Maria, menyembah Rohul Kudus, menyembah malaikat, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah leluhurnya, ya, menyembah patung-patung, menyembah benda-benda alam, ya. Ya, jadi padahal semua yang disembah itu adalah makhluk, ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah adalah subhanallah, Allah Maha Suci, Allah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan seluruh alam, adalah Rabbul Tabaraka wa taala. Jadi Allah adalah Maha Suci dan Maha Tinggi, ya, Maha Mulia, ya. Ya. Nah, inilah penting sekali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi adu ila Allah, ya. Menyeru kepada Allah. Jalan hidup, ketika menyeru kepada Allah berarti mengikuti jalan hidup yang Allah berikan, yang Allah turunkan. Menyembah kepada Allah berarti kita taat, kita tunduk kepada Allah. Kepada apa? Kepada perintahnya. Kepada kita menjauhi larangannya. Itu adalah taat, tunduk. Jadi menyembah Allah berarti kita taat, hidup sesuai dengan aturan Allah. Ketika kita Muslim, Islam, maka kita menjadi Muslim secara totalitas. Tidak boleh sepotong-potong. Tidak boleh hari ini Muslim, besok kafir, besok non-Muslim, tidak boleh. Jadi selama hidup kita, ya, selama hidup dan kehidupan kita, ya, sekarang sampai abadi, ya, ya, itulah Muslim, ya. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah, ya. Siap berubah, ya. Ketika seseorang itu beriman, maka dia tanda benarnya iman dia kepada Allah, kepada jalan hidup yang benar adalah dia mengikuti jalan hidup itu, ya. Ya. Nah inilah maka dalam Islam, ya, ketika kita beriman kepada Allah itu beriman sungguh-sungguh luar dalam, ya. Lahir dan batin, ya. Hati kita kondisikan supaya kita tunduk patuh kepada Allah, ridho kepada Allah, ya. Kita mengikuti jalan hidup yang Allah berikan. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 73 ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam yantahu 'amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Sungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ini Trinitas. Ini adalah Trinitas. Ajaran Trinitas yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu tapi memiliki karakter individu, ya, yang tiga, ya. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, ya. Nah, ini adalah ajaran Trinitas yang merupakan bid'ah, ya. Yang bid'ah di dalam keyakinan Nasrani, ya. Yang merupakan hasil intervensi dari Kaisar Roma pada zamannya itu, ya, di abad ke-4 Masehi, ya, dengan konvensi Nisea. Ya. Nisea ini adalah salah satu kota yang ada sekarang di Turki. Ya. Itu sekitar tahun 335, ya, Masehi. Ya. konvensi Nisya di mana menghasilkan kesepakatan yaitu bahwa Tuhan itu adalah Trinitas, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maka kemudian untuk membenarkan ajaran Trinitas ini, maka kemudian dibuatlah ya dokumen-dokumen, dibuatlah kitab-kitab kitab suci yang dibikin oleh manusia untuk membenarkan ajaran Trinitas ini. Dicampur aduk dengan ajaran yang asli, ya, kitab Injil yang asli. Dicampur aduk dengan tulisan para penditanya, ya, dimasukkanlah doktrin Trinitas ini dan itu diwariskan sampai sekarang. Ya, dan inilah yang diajarkan di banyak gereja-gereja. Padahal itu adalah bid'ah, itu adalah kesesatan. Ya. Allah adalah tunggal, ya. Allah ada tunggal, ya. Wama min ilahin illahu wahid. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah yang tunggal. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah hidup, ya, di zaman Rasulullah Muhammad SAW hidup itu ajaran Trinitas ini berkembang, ya. Karena Rasulullah hidup kan di zaman abad ke-6 Masehi. Ya. Ajaran Trinitas ini berkembang dan ini adalah salah satu pokok perseteruan peperangan besar antara kaum Muslimin, ya, yang berpegang teguh kepada Tauhidullah, ya, yaitu mengesakan Allah, dan kerajaan Romawi Timur. Ya, waktu itu kaisarnya ada Heraclius yang menganut paham Trinitas. Ya, Trinitas adalah mempersatukan Allah. Karena dia menyembah Allah sebagai Tuhan Bapa, tapi juga menyembah Yesus sebagai Tuhan Anak. Dan juga Roh Kudus, Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril. Atau menyembah ibunya Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Nah, ini adalah kesesatan, ya, kesesatan, dan ini diadopsi di gereja-gereja sampai sekarang, ya, disebarkan dengan dalih untuk menyebarkan kabar gembira, ya, menyebarkan ajaran sang penebus dosa, ya, sang juru selamat. Jadi ini adalah intinya adalah menyembah Yesus. Menyembah Yesus sebagai Tuhan Anak, sebagai anak Tuhan yang dikirim oleh Tuhan Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia sebagai sang gembala, dan manusia adalah domba-domba, ya, domba-domba yang perlu di yang domba-domba tersesat yang harus di atur supaya mengikuti jalan keselamatan. Nah, ini adalah falsafah doktrinasi dalam agama Nasrani, ya, Katolik, Protestan, yang sampai sekarang masih dipelihara, ya, disebarluaskan dengan dukungan dana yang besar, ya, hasil dari donasi para jamaahnya di mana-mana, ya, disebarkan di mana-mana, ya. Tapi ini adalah kesesatan, ya. Ini adalah kesesatan. Dari mana kita tahu sesat? Ya, ini dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya, Allah berfirman, ya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun lamasanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir itu, ya, akan ditimpa azab yang pedih. Dan orang-orang sekarang yang mati dalam kondisi Nasrani, ya, yang bertuhankan Trinitas itu, yang meyakini Trinitas itu, ya. Sekarang mereka di alam kubur dimatikan Allah dalam kondisi itu, nah, musyrik, maka mereka itu, ya, menyesal sekali, ya, menyesalkan. Mereka di alam kubur menyesal sekali dan tidak bisa kembali ke dunia lagi, ya. Dan tidak ada ampunan bagi mereka, ya. Mereka diazab di alam kubur, ya, pagi dan sore, ya. Nah, inilah, ya. Dari mana kita tahu itu? Ya, dari hadis Rasulullah, ya. Dari hadis Rasulullah menyampaikan informasi tentang kondisi orang-orang yang mempersatukan Allah di alam kubur. Ya. Maka Allah mengatakan afala yatubuna ila Allah wastaghfiruna wa Allahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Padahal Allah Maha Pengampun dan Penyayang, ya. Tidak ada kata terlambat, wahai saudaraku yang masih beragama Nasrani, ya, dimanapun Anda berada. Silakan merenungkan, berpikir cerdas, ya. Ya, tuan-tuan silakan berpikir cerdas, ya. Saudaraku, ya, berpikir cerdas. Kenapa tidak bertobat kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, ya. Padahal Allah adalah Tuhan seluruh jagat raya ini. Allah yang menciptakan seluruh jagat raya. Yesus, Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah. Itu adalah Rasulullah, ya. Itu adalah manusia biasa, ya. Ya. Dia tidak mengetahui apa yang kita lakukan sekarang, ya. Ya. Dan nanti di akhirat kekuasaan itu, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Para nabi dan rasul itu bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya itu atas izin Allah, atas perkenan Allah, ya. Sesuai dengan kriteria indikator yang telah Allah tentukan. Dan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu tetap tidak bisa mendapatkan pertolongan. Karena pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi dan rasul itu memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya itu atas izin Allah, atas ridha Allah. Ya. Maka kita bertobat kepada Allah segera, ya, mumpung kita masih ada kesempatan. Yaitu mumpung kita nyawa kita belum dicabut oleh Allah, sebelum roh kita belum sampai ke tenggorokan kita. Ya. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, masuk agama yang benar, agama semua para nabi dan rasul, termasuk agamanya Isa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena Isa mengatakan, ya, yaitu ubudullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Ya. Jadi sembahlah Allah semata, Rabku dan Rab kamu sekalian. Ya. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat berikutnya, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad kharat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani tu'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayatu ayati sumanzur anna yufakun. Ya. Al-Masih putra Maryam, Isa alaihissalam, hanyalah seorang rasul. Hanya seorang rasul, utusan. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Ya. Dan ibunya, ya, Maryam, adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Siddiqah. Ya. Keduanya biasa memakan makanan. Ya. Sementara Allah, ya, itu tidak membutuhkan makanan. Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya. Allah tidak membutuhkan makanan, minuman. Ya. Allah maha suci dari nafsu. Ya. Nafsu makan, nafsu minum. Ya. Allah, ya, tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan rezeki. Karena Allah adalah maha kaya. Ya. Allah adalah maha kaya. Seluruh langit dan bumi ini, ya, seluruh kehidupan ini, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah adalah penguasa semua kehidupan. Ya. Jadi Allah maha suci. Ya. Allah tidak terikat dengan angin. Tidak terikat dengan matahari. Ya. Allah tidak terikat dengan bentuk. Allah tidak terikat dengan warna. Allah tidak terikat dengan tempat tinggal. Sementara Isa bin Maryam itu butuh makan, butuh berjalan-jalan. Dia terikat dengan angin, ya. Dia merasakan capek, merasakan lelah, ya. Merasakan seperti yang dirasakan oleh manusia. Maka Isa bin Maryam adalah manusia. Sementara Allah adalah maha tinggi, Allah maha agung, ya. Ya. Allah tidak takut, ya. Ya, maksudnya Allah dari ketakutan. Karena Allah itu maha besar, maha perkasa. Sementara Nabi Isa dalam kehidupannya itu, ya, harus banyak menyembunyikan diri karena dikejar-kejar oleh penguasa Roma pada waktu itu, dikejar-kejar oleh kaum Yahudi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah inilah jadi Allah adalah laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan apapun yang kita lihat, ya. Yang kita lihat, yang kita dengar. Karena Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Ya. Nah, inilah. Sementara Isa dan ibunya, ya, Maryam itu adalah biasa memakan makanan. Makan, minum, ya. Sementara makan minum itu adalah tabiat manusia, ya. Malaikat sendiri tidak makan dan minum, ya. Malaikat sendiri tidak makan dan minum, ya. Sementara malaikat itu sendiri adalah makhluk Allah, ya. Bukan Tuhan, bukan Allah. Ini, ya. manusia butuh tidur. Ya, butuh tidur. Sementara iblis, malaikat itu tidak tidur. Ya. Sementara iblis, malaikat itu juga makhluk Allah. Ya. Kita lihat ikan. Ikan tidak tidur. Ya. Sementara ikan juga makhluk Allah. Ya. Sementara manusia lemah-lemah. Kenapa? Karena butuh tidur, butuh istirahat, capek, dan sebagainya. Ya. Maka yang merasakan capek, lelah, itu adalah manusia. Ya. Itu adalah makhluk. Maka dari pemikiran ini saja sudah jelas. Ya. Dari berpikir keras seperti ini sudah tahu bahwa Isa bin Maryam itu bukan Tuhan. Ya. Ya. Bahwa Uzair yang disembah oleh para Yahudi itu juga bukan Tuhan. Ya. Bahwa langit dan bumi itu juga bukan Tuhan. Ya. Bintang-bintang itu bukan Tuhan. Allah, ya. Allah adalah Tuhan dari seluruh makhluk. Ya. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi. Maka Allah mengatakan, "Ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayati sumangzur anna yufakun." Maka kami jelaskan, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah kepada mereka, ya, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh karena hawa nafsu mereka. Ya. Nah, ini penting sekali kita berpikir merenungkan. Kenapa kok kaum pendeta itu masih mempertahankan doktrin Trinitas? Karena doktrin Trinitas itu menguntungkan orang-orang itu, menguntungkan manusia-manusia yang disebut dengan kaum pendeta itu. Kenapa? Karena dengan ajaran Trinitas itu mereka bisa membuat aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Dan para raja juga membuat aturan yang dimasukkan dalam doktrin gereja. Sehingga pasalnya orang-orang yang diperintah dalam kekuasaannya, ya, dalam kerajaannya itu bisa taat kepada raja, kepada pendeta. Kenapa? Karena doktrinasi dalam kitab suci yang disampaikan dalam khotbah-khotbah mereka di hari Minggu itu. Ya. Jadi mereka diuntungkan, ya, diuntungkan dengan doktrin itu. Sementara dalam Islam, ajaran yang benar, ya, seorang nabi, seorang rasul, ya, ketika berdakwah itu tidak pernah meminta balasan apapun. Ya, tidak pernah meminta amplop, tidak pernah meminta tidak pernah meminta balasan makanan yang mewah, hidangan yang lezat, tidak. Ya. Kenapa? Karena dakwah ila Allah adalah harus ikhlas, hanya untuk Allah, tidak membutuhkan balasan manusia. Kenapa? Karena yang kita suruh adalah Allah, yang kita suruh adalah akhirat. Ya. Dan salah satu ciri daripada Islam agama yang benar adalah mukhlisina lahuddin, ya, yaitu mengikhlaskan diri kita untuk 100% sungguh-sungguh mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Totalitas mukhlisina lahuddin, ya. Ikhlas di dalam kehidupan ini, yaitu ikhlas itu apa? Hanya untuk Allah, ya. Kita hanya meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun di akhirat, dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Ya. Maka ketika kita berdakwah, menyampaikan Islam, itu tidak menginginkan balasan dari manusia. Ya. Terserah manusia mau menolak atau mau menerima. Mau beriman atau mau kafir. Ya. Itu terserah. Itu pilihan bagi mereka dan ada konsekuensinya. Masing-masing ada konsekuensinya. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan, meyakinkan, ya kan? Dan hidayah itu Allah yang memberikan. Kita hanya berusaha menyampaikan. Ya. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, Allah berfirman dalam ayat berikutnya, "Kul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharraw wal naf'a wallahu was-sami'ul 'alim." Katakanlah Muhammad, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat?" Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saudaraku yang budiman, coba kita renungkan. Orang-orang dulu, orang-orang musyrik Quraisy itu menyembah berhala. Patung-patung dari batu, dari kayu. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa? Karena patung itu benda mati. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya. Tidak bisa mendatangkan rezeki. Ya. Nah, kemudian ada orang yang menyembah kepada kekuasaan. Dalam arti kata penguasa. Ya. Menyembah pada penguasa. Apapun yang diinginkan oleh penguasa diikuti. Nah, ini adalah menyembah kepada penguasa. Sama dengan orang-orang Nasrani itu menyembah kepada kaum pendetanya, rahibnya. Ketika Adi bin Hatim ini adalah sahabat Rasulullah yang dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Dia berkatakan, ya Rasulullah, mereka tidak menyembah pendetanya. Mereka tidak menyembahnya. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah apa yang dikatakan oleh pendeta itu diikuti oleh mereka? Ketika pendeta itu mengharamkan yang halal, kemudian menghalalkan yang haram, kemudian kaumnya, ya, para jamaahnya itu mengikutin, ya, mereka mengikutin. Nah, itulah disebut dengan menyembah. Jadi menyembah itu adalah menyembah sesuatu itu adalah menyembah kepada penguasa. Kalau berarti apapun yang dikatakan penguasa diikuti, ya. Penguasanya benar salah diikuti. Nah, ini adalah menyembah penguasa, ya. Dan kita lihat sekarang banyak orang-orang yang seperti ini. Maka kita hati-hati, jangan sampai kita menyembah penguasa, menyembah tagut, ya. Jangan sampai, ya. Kalau benar menurut Allah, menurut Al-Quran, sunnah Nabi, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh para penguasa. Tapi kalau perintah penguasa, apapun itu, dasarnya apapun itu, entah itu karena dasarnya undang-undang, karena dasarnya peraturan, apapun, kalau itu perintahnya adalah menyalahi Allah, menyalahi Al-Quran dan sunnah Nabi, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kita lebih takut kepada Allah daripada kepada penguasa. Kita lebih tunduk patuh kepada Allah daripada kepada penguasa. Walaupun konsekuensi daripada itu, mungkin kita akan ditangkap, mungkin kita akan dipenjara. Ya, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, ya. Karena apa? Karena penderitaan di dunia itu hanya sementara. Ya. Selama kita berjalan di dalam ridho Allah, di jalan Allah, insya Allah nggak apa-apa. Maka kita lihat banyak sekali, ya, orang-orang yang syahid di penjara. Orang-orang yang mati syahid, fisabilillah, di dalam penjara. Disiksa dalam penjara, dihukum dalam penjara, syahid fisabilillah. Ya. Ya. Banyak sekali. Ya. Jadi, inilah siapa yang menghukum, siapa yang menyiksa, ya penguasa. Yang punya kekuasaan, otoritas. Nah, inilah. Ketika otoritas itu, penguasa itu menjadi togut. Ya, menjadi togut. Togut adalah dia berhukum kepada selain Allah. Ya. Bukan berhukum dari Allah. Ya. Aturan hidup dalam kekuasaannya itu yang ditegakkan adalah, yang dipaksakan kepada rakyat adalah aturan hidup buatan dia sendiri, buatan manusia. Ya. Bukan dari Allah. Ini adalah togut. Ya. Maka penting sekali kita hakikat togutnya. Jangan sampai kita terprovokasi, ya, terprovokasi dengan berbagai macam hal yang isu-isu, ya, isu-isu maksudnya adalah statement-statement bahwa ini bukan togut, itu togut, ya. Nah, kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Allah mengatakan qad tabayyana rusdun alwa fa may yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad tamsaka bil uratusku. Sudah jelas jalan hidup yang benar, ya. Karena siapa yang kafir kepada taghut, yang menolak kepada taghut dan kemudian beriman kepada Allah, maka dia berada di jalan hidup yang benar, yaitu berada di urwatulusku, yaitu pegangan tali yang kokoh, ya. Ya. Saudaraku yang budiman, teman-teman cerdas, ya. Jadi semua, maka yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat di akhirat nanti, terutama di akhirat, ya. Karena bahwa di akhirat adalah kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Di akhirat itu kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Bukan di tangan malaikat, bukan di tangan jin, bukan di tangan raja-raja, presiden, menteri, ya, bukan di tangan kaisar, bukan di tangan tokoh-tokoh hebat, ya, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Semua nanti di akhirat selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk, ya. Yang tunduk patuh kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka itu tuhan-tuhan yang disembah di dunia itu tidak bisa, selain Allah, ya, itu tidak bisa memberikan manfaat, ya, tidak bisa memberikan bencana, ya. Semua manfaat dan bencana itu adalah atas kehendak Allah, ya. Apapun itu, ya. Ketika seseorang diuji dengan kelaparan, dengan kemiskinan, diuji dengan paceklik, kemarau panjang, diuji dengan bencana ini dan itu, maka itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tazkirah, sebagai teguran, ya, kepada manusia supaya kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Al-Qur'an, kepada Islam kepada sunnah Nabi. Ya. Allah Akbar subhanahu wa alhamdulillah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ya. Jadi dakwah yang kita lakukan adalah dakwah ila Allah, dakwah ila Islam, ya, supaya manusia taslim, berislam, menjadi muslim. Ya. Yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, di dunia ini dan di akhirat, dan selama-lamanya. Dan mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Dan buktinya di mana-mana. Ya. Bukti bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ya. Itu buktinya di mana-mana. Ya. Ya. Kita lihat langit. Ya. Langit di atas ini tidak bertepi. Ya. Tidak berujung. Ya. Demikian besar langit di atas kita ini. Ya. Miliaran bintang-bintang. Ya. Besarnya berapa kita tidak tahu langit itu. Ya. Sampai di ujung di mana kita tidak tahu. Dan itu semuanya langit yang besar ini adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, ya. Allah yang membentuk, yang mengkreasi. Ya. Tidak ada yang membentuk, yang mengkreasi, yang memelihara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat. Ya. Kita lihat di bumi ini, ya. Matahari bersinar terang, ya. Gunung-gunung dengan segala macam tumbuh-tumbuhannya, hewan di dalamnya, ya. Lautan, ikan-ikan, beraneka ragam, ya kan? Luar biasa, ya. Siapa yang mengatur itu semua? Yang menjadikan itu? Allah. Yang mengatur, yang memelihara, yang membentuk, yang memperkembangbiakkan Allah semua. Tidak ada selain Allah. Tapi kita tidak melihat Allah, betul. Ya. Tapi kita bisa melihat hasilnya. Dia yang memiliki kekuatan untuk membentuk, ya, kehidupan, lautan seperti itu, gunung-gunung, ya. Hewan, tanaman seperti itu yang demikian beraneka ragam kompleks. Itu yang memiliki kekuatan seperti itu hanya Allah. Yang memberikan rezeki untuk seluruh hewan, ya, tanaman, ya, burung, semut, ya, kemudian ikan-ikan. Itu semua yang memberikan rezeki siapa? Allah. Allah yang memberikan rezeki. Dan tidak ada selain Allah yang bisa memberikan, yang mampu memberikan rezeki. Ya. Ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita lihat tanaman, tumbuh-tumbuhan di kanan kiri kita, maka itu adalah bukti kekuasaan Allah. Kenapa? Karena yang menumbuhkan daun-daun, ya, itu adalah Allah, ya. Proses, ya, fotosintesis itu adalah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menumbuhkan satu pohon, satu tanaman itu Allah. Maka itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia tidak mampu menumbuhkan satu tanaman pun. Ya. Manusia hanya bisa menanam, ya. Menanam, merawat, menanam, merawat, ya. Memupuk, ya. Memberikan perlindungan pestisida. Ya, itu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tapi yang menumbuhkan, memperkembangbiakkan sehingga dari biji menjadi tunas, tunas menjadi berkembangbiak, menjadi tanam-tanam, menjadi berbuah, ya. Sampai kemudian kita panen, ya. Hasilnya, biji-bijiannya, buah-buahnya itu, yang proses itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat banyak manusia, petani, ya, yang merawat tanamannya, ya, sudah diolah dengan baik, sudah dijaga, dipelihara, dipupuk, tapi tidak berbuah. Bahkan kemudian mati tanaman itu, layu. Ya. Ini apa? Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang memperkembangbiakkan tanaman adalah kekuasaan Allah, bukan petani itu. Ya. Nah, inilah bukti nyata. Ya. Seorang pasien dirawat dengan fasilitas yang bagus di rumah sakit. Obat-obatannya, dokternya ahli, ya kan, dan sebagainya. Tapi mati, ya kan. Dengan sarana-prasarana itu semuanya, kemudian pasien itu mati. Ya. Cepat mati. Ya. Kenapa? Karena yang mematikan adalah Allah. Ya. Sementara manusia hanya berusaha aja. Berusaha mengobati, ya, bagaimana supaya sehat. Hanya berusaha, tapi yang menentukan kehidupan adalah Allah. Yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah. Yang mengatur metabolisme dalam tubuh kita, organ-organ kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekuasaan Allah di mana-mana. Ya, di mana-mana. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai sekarang pun orang masih meragukan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dalam, ya, sirah nabawiyah. Kita bisa lihat hadis-hadis Rasulullah, ya. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan informasi tentang kehidupan akhirat, ya. tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Ya. Dan itu semuanya benar, ya. Semuanya benar, ya. Allah, Rasulullah menyampaikan ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu perang parit, ya. Bahwa nanti kaum muslimin akan menguasai istana putih dan merah, ya, yaitu istana Kisra Persia dan Romawi Timur. Ya. Ya. Dan kemudian terbukti, ya kan? Terbukti, ya. Persia kerajaannya hancur, ya, jatuh di tangan kaum muslimin. Kemudian Konstantinopel juga jatuh, ya, di tangan kaum muslimin. Ya. Nah, ini adalah walaupun kejadiannya setelah Rasulullah wafat, tapi terbukti, terbukti. Ya. Jadi banyak sekali nubuah yang terbukti, ya. Bukan lagi banyak, semuanya terbukti. Ya. Artinya ada yang sudah terjadi dan ada yang belum, tapi insya Allah pasti terbukti, ya. Karena Rasulullah adalah al-amin as-sodik, as-sidik, ya. Rasulullah adalah terpercaya dan benar perkataannya, ya. Benar janji-janjinya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan wahyu Allah. Ya, merupakan wahyu Allah, dan Allah adalah maha kuasa terhadap kehidupan yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, maupun yang akan terjadi. Jadi Allah menguasai, mengetahui apa yang akan terjadi. Termasuk diri kita, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi pada kita, di kehidupan kita di dunia ini, sampai mati kita, kemudian kehidupan kita di akhirat, di alam kubur kita, di akhirat, Allah mengetahui semuanya. Allah maha mengetahui semuanya. Maka penting sekali kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah berfirman di dalam surat Yunus, ya. Ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nasyuruhum jami'a, summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum, ya. Summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum wa antum, ya. Makanakum antum wa syuraka'ukum. Fazayyana bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum yana ta'budun, ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Kapan itu? Yaitu nanti setelah hari berbangkit. Setelah hari kiamat, yaitu ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah, hewan tumbuhan, ya, maaf, hewan binatang, ya, semuanya Allah kumpulkan di padang mahsyar. Yang kecil yang besar, semuanya. Yang hidup di zaman dulu, zaman sekarang maupun yang akan datang, Allah kumpulkan dalam satu tempat. Ya. Ya, makanya dengan memahami hari kiamat, hari padang mahsyar, ya, ketika manusia, jin, malaikat dikumpulkan semua itu, maka kita memahami satu hal, konsep, yaitu bahwa kehidupan ini adalah satu sistem, satu aturan main. Bahwa kehidupan ini adalah hanya satu Allah, hanya satu Tuhan, yaitu Allah yang mengatur, yang membuat aturan main itu. Sama dengan pertandingan. Pertandingan hanya satu wasit, hanya satu aturan main. Tidak boleh dua aturan main, tidak boleh tiga aturan main, tidak boleh dua wasit, tiga wasit. Harus satu wasit aja yang menentukan, memutuskan. Nah, cuma kalau wasit pertandingan di dunia itu tidak mengetahui banyak hal, ya. Ya, tidak mengetahui yang tidak nampak. Tapi Allah itu mengetahui semuanya, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, yang lahir maupun yang batin, yang dipikirkan manusia, yang diniatkan manusia dalam pikirannya, dalam hatinya, Allah mengetahui semuanya. Maka keadilan Allah itu meliputi semuanya nanti di akhirat, di padang mahsyar, dan keadilan Allah itu seadil-adilnya, paling adil, paling adil. Ya. Tidak ada kezaliman sedikitpun kepada siapapun, kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, siapapun, sekecil apapun. Ya. Karena Allah adalah maha adil, Allah adalah maha bijaksana. Ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya, dan kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. Artinya orang-orang yang disembah itu. Mereka yang disembah oleh mereka ketika dunia. Maka orang-orang yang disembah ini, sesuatu yang disembah ini di dunia, mereka berkata kepada penyembahnya, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Artinya berlepas diri. berlepas diri. Orang jadi sesuatu apa sesuatu atau siapapun yang disembah manusia di dunia ini selain Allah, nanti di akhirat akan berlepas diri dari para penyembahnya. Tidak mau, ya tidak mau. Ya, contohnya sekarang misalkan orang menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai sang juru selamat, dianggap sebagai sang penebus dosa. Maka nanti di akhirat Yesus Isa bin Maryam itu akan berlepas diri, ya. Tidak mau mengakui, ya. Tidak mau mengakui keyakinan dari pengikutnya itu. Ya, berlepas diri, ya. Tidak bisa menolong, ya. Tidak bisa menebus dosa para manusia lain. Ya. Tidak bisa berdosa para pengikut-pengikut yang para pengikut yang mengklaim sebagai pengikutnya atau penyembahnya. Kenapa? Karena Isa bin Maryam itu hanya manusia biasa, ya. Karena manusia biasa sebagai Rasulullah, ya kan? Ya. Maka Allah berfirman berikutnya, "Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin." Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, ya. Sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Ya. Jadi Isa bin Maryam itu nanti akan berkelit, ya. Karena memang ke Isa bin Maryam juga tidak tahu bahwa sekarang itu manusia menyembah dia. Ya. Karena Isa bin Maryam tidak maha mengetahui, ya. Yang maha mengetahui hanya Allah, ya. Isa bin Maryam sekarang di langit kedua, ya. Dan tidak mengetahui apa yang terjadi di muka bumi sekarang. Ya. Maka alangkah sedihnya orang-orang yang sekarang itu menyembah Isa bin Maryam, ya, Yesus Kristus, ya. Ya, alangkah sedihnya mereka, ya. Mereka menyembah kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak mengetahui, tidak mendengar. Ya. Nah, inilah kita hanya menyembah kepada Allah yang maha mengetahui dan maha mendengar. Ya. Maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, "Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haq wadula anhum makanu yaftarun." Maka di tempat itu setiap jiwa di padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Ya. Pelindung palsu, ya. Tuhan yang mereka ada-adakan akan lenyap. Ya. Jadi inilah yang akan terjadi nanti di akhirat di padang mahsyar. Ya. Maka penting sekali kita berserah diri kepada Allah. Maka Allah berfirman berikutnya, "Kul mayarzukukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun." Maka katakanlah wahai Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk berkata kepada manusia, "Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ataukah siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Mereka menjawab Allah. Ya. Maka katakanlah, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kamu tidak menyembah kepada Allah? Kenapa kamu tidak takut kepada Allah?" Ya. Padahal semua yang berkuasa tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi orang-orang Quraisy itu juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah, ya. Tapi mereka tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Kenapa? Karena kalau tunduk kepada Allah, ya, menyembah Allah, maka mereka tidak bisa menerapkan aturan yang dibuat oleh mereka, ya. Aturan yang menguntungkan diri mereka, ya, yang membuat mereka memiliki status tinggi di masyarakat mereka. Kenapa? Karena aturan jahiliyah adalah aturan dari buatan manusia yang membuat beberapa orang di antara mereka sebagai elit itu mendapatkan status sosial yang tinggi. Dengan aturan yang dia bikin, dia buat, itu membuat status orang yang membuat aturan itu tinggi, ya. Dihargai, dihormati, disanjung, ya. Itulah yang dinikmatin oleh orang-orang selevel Abu Sufyan bin Harb, ya, sebelum masuk Islam. Yang dinikmati oleh Abu Jahal, yang dinikmati oleh Abu Lahab, ya. Ya. Dan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy musyrikin Mekah. Ya. Mereka menikmati fasilitas itu. Ya. Ya. Kenapa? Karena aturan yang dibuat oleh mereka sendiri ya, mengikuti hawa nafsu. Sementara kalau kita tunduk patuh kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu berarti kita mengikuti aturan dari Allah. Dan aturan Allah tidak zalim sedikit pun kepada manusia. Semua manusia sama. Ya. Semua manusia sama. Ya. Tidak ada yang memiliki status sosial tinggi. Ya. Semua manusia sama. Ketika sembahyang, sholat itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya rukuk-rukuk, semuanya sujud. Ya. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah. Ya. Itu adalah yang paling mulia. Ya. Seperti itu. Nah, ini Islam, aturan yang benar. Ya. Sementara kalau aturan di luar Islam itu adalah aturan buatan manusia. Kenapa? Karena dasarnya adalah mereka menyembah selain Allah, maka mereka terpaksa harus membuat aturan sendiri. Ya. Ingat, ya. Ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, ya, maka mereka dipaksa harus membuat aturan turunan daripada penyembahan kepada sesuatu selain Allah itu. Ya. Maka orang yang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Anak, ya, maka para tokoh-tokoh gerejanya dipaksa untuk membuat aturan bagaimana menyembah Tuhan Yesus. Ya. Dibuatlah aturan itu dalam kitab-kitabnya, ditulis sendiri. Oh, untuk menyembah Tuhan Yesus, ya kita perlu menghibur dia. Bagaimana cara menghibur dia? Ya dengan nyanyi-nyanyi, ya. Maka dibuatlah paduan suara, ya. Apa lagu-lagu gereja nih, ya. Lagu-lagu apa sebagai tanda kasih sayang, cinta kepada Tuhan Yesus. Ya, itu, ya. Lagu-lagu yang supaya sebagai puja-puji kepada Tuhan Yesus. Dibuatlah lagu-lagu. Ya. Ini adalah aturan yang dibikin oleh para pendeta dulu, ya, ya, dibuat-buat. Kenapa? Karena memang dasarnya nggak ada. Ya. Kemudian bagaimana cara menyembah, cara berdoa, dibuat-buat juga, ya, itu. Oh, gimana caranya, duduk di gereja, bagaimana supaya ini pengakuan dosa, dibuat-buat sendiri, ya. Jadi penyembahan kepada selain Allah itu membuat akhirnya memaksa. Orang-orangnya, manusia-manusia dulu, ya, itu membuat aturan penyembahan, ya, dibikin-bikin sendiri. Ya, inilah bid'ah, ya, bid'ah sejati. Sementara kalau menyembah kepada Allah, ya, semata itu jelas aturannya, aturan dari Allah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pun tidak boleh membuat aturan berdasarkan hawa nafsunya, tapi harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, itu. Tidak boleh seorang nabi dan rasul itu membuat aturan beribadah kepada Allah mengikuti seleranya pribadi, enggak boleh, ya. Karena apa? Yang menentukan halal dan haram hanya Allah, ya. Yang tata cara peribadatan itu juga Allah yang menyuruhnya, ya. Jadi semua para nabi dan rasul itu tunduk patuh 100% kepada Allah. Apa yang disampaikan kepada manusia, disabdakan oleh para nabi dan rasul itu juga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka, para nabi dan rasul itu adalah siddiq, ya, al-amin, terpercaya. Perkataannya benar. Seperti itu. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah, maka kita, ya, tunduk patuh kepada aturan Allah. Dan aturan Allah itu, aturan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita menyembah kepada selain Allah, ya, menyembah berhala, menyembah Tuhan ini dan Tuhan itu, dewa ini dan dewa itu, maka, ya, menyembah patung itu, maka mereka membuat aturan sendiri dalam konsep peribadatan, dalam tata cara sembahyang, dalam tata cara berhubungan dengan Tuhan. Tuhan macam Tuhan selain Allah itu, ya, dan sebagainya. Dia buat-buat sendiri dan kemudian dilegalisasi dalam formalitas yang ada di dalam, kemudian diakui sebagai kitab suci. Dan kemudian diwariskan dari turun ke temurun, disebarluaskan seperti itu. Dan itu oleh umatnya dipercaya saja itu benar, padahal itu adalah kebohongan, ya. Itu adalah kesesatan, ya. Nah, inilah peringatan keras bagi seluruh manusia, ya. Kita harus paham betul, ya, untuk memverifikasi, membedakan benar dan salah itu kita dengan maksimalkan fungsi pikiran kita, ya. Inilah ulul albab, ya. Ulul albab adalah orang yang berpikir, merenung, kemudian insya Allah akan menemukan kebenaran sejati, ya, kebenaran atas hidayah Allah, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya. Demikian saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, sebagai bahan renungan bagi kita untuk merubah hidup kita, ya, menjadikan jalan hidup kita benar sesuai dengan jalan hidup yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. supaya kita bisa selamat di akhirat nanti, selamat dari api neraka, dan supaya kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surganya seluas langit dan bumi untuk manusia, ya, untuk kita semuanya. Ya insyaallah. Demikian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.